Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, telah kita jelaskan pada majlis-majlis yang lalu tentang anjuran untuk berukhuwah islamiyah. Keutamaan-keutamaan ukhuwah islamiyah yang didasari oleh cinta karena Allah dan benci karena Allah. Juga dijelaskan tentang prinsip-prinsip salaf dalam berukhuwah islamiyah. Ukhuwah kita di atas dasar keislaman. Ukhuwah kita harus karena Allah. Kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Dan harus selektif di dalam mencari sahabat karib. Membedakan antara pertemanan dekat dengan muamalah umum dengan segenap kaum muslimin. Ketika berkaitan dengan persahabatan karib, harus memilih dan memilah teman-teman karib kita. Disebutkan tadi ada 5 kriteria. Yang pertama orang yang berakal, yang kedua akhlaknya bagus, yang ketiga orang saleh bukan orang yang fasik, yang keempat dia seorang yang di atas sunnah bukan di atas penyimpangan bid'ah, dan yang kelima dia bukan orang yang ambisi dengan dunia. Pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, kita akan membahas masalah ketiga tentang masalah adab wa hukukul ukhuwah, adab-adab dan hak-hak di dalam ukhuwah islamiyah. Perlu dipahami khonantina azakumullah, sangat banyak sekali adab-adab ukhuwah yang disebutkan oleh para ulama, yang dinasihatkan oleh para ulama. Sebagiannya merupakan adab, sebagiannya merupakan hak, sebagiannya merupakan upaya untuk memperkokoh ukhuwah tadi. Bila adab-adab yang akan disebutkan nanti dilakukan, diwujudkan dalam ukhuwah kita, maka akan terwujud ukhuwah islamiyah yang luar biasa indah. Akan terwujud yang diharapkan Rasulullah SAW, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan. Akan terwujud insyaAllah ta'ala yang diharapkan Nabi kita Muhammad SAW, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah jasad. Akan muncul muamalah yang indah. Ukhuwah yang indah di atas bimbingan nubuwah. Tapi ketika adab-adab tidak diperhatikan, maka akan bisa mencoreng-moreng ukhuwah tadi, atau akan memunculkan persengketaan, perselisihan, perseteruan, gesekan-gesekan antar kaum muslimin atau antar ikhwah. Sehingga camkan baik-baik ini adab, supaya kita betul-betul bisa berukhuwah Islamiyah dengan bimbingan-bimbingan para ulama una barakallahu fikum. Sangat banyak. Di antara adabnya, adab-adab ukhuwah, termasuk haknya ukhuwah, ialah an-nasihah, menasihati. Ini ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama kaum muslimin tidak boleh lepas dari prinsip menasihati. Dikarenakan an-nasihah adalah agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Sehingga ukhuwah harus dibarengi dengan nasihat. Satu, nasihat itu adalah perkara agama, inti agama. Yang kedua, dikarenakan kita itu berukhuwah dengan Bani Adam. Ini yang perlu dicamkan baik-baik. Kita itu bersaudara antar Bani Adam. Tidak berukhuwah dengan para malaikat, makhluk Allah yang suci. Tapi kita berukhuwah, berteman, bersahabat, bersaudara dengan Bani Adam. Bani Adam itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf, tempatnya dosa, tempatnya maksiat. Ini tolong disadari oleh kita semuanya. Otomatis tatkala kita berukhuwah, berinteraksi, bersaudara dengan sesama Bani Adam, pasti terdapat kekurangan, keaiban-keaiban, kesalahan-kesalahan yang enggak mungkin terelakkan. Watak dasar Bani Adam. Untuk meluruskan dan menghiasi, memperbaiki semua itu, ditegakkan yang namanya nasihat. Barakallahu fiikum. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya an-nasihatu haqqun min huquqil ukhuwah. Yang namanya menasihati, saling menasihati itu merupakan satu hak dari hak-hak ukhuwah Islamiyah. Bal hiya dalilul ukhuwati shadiqah. Bahkan nasihat ini merupakan dalil, merupakan bukti persaudaraan yang jujur, yang tulus. Dengan nasihat. Sampai dikatakan oleh para ulama, man ahabbaka nahak, wa man abghadaka aghrak. Orang yang cinta kepada kamu, orang yang senang kepada kamu, dia pasti akan mencegah kamu dari kemungkaran. Tanda dia cinta kamu. Orang yang membenci kamu, itu orang yang membiarkan kamu dalam kemungkaran. Paham ya? Orang yang mencintai pihak lain tidak bakal rela, tidak bakal mau orang yang dia cintai itu jatuh dalam kenistaan, dalam kemungkaran, dalam kebinasaan. Tidak bakal mau dia. Dia akan berusaha sekuat tenaga mencegahnya, menariknya, menjauhkannya dari perkara yang membinasakan. Kan begitu ya? Antum cinta kepada istri antum. Apa antum biarkan dia terprosok dalam sebuah jurang? Jawabannya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu cinta kepada anak kamu, apa mungkin kamu biarkan dia di luar sana tertabrak oleh banyak kendaraan? Tidak bakal mungkin. Kamu akan berikan aturan kepada dia, dicegah, awas jangan ke sana, bahaya. Awas jangan ke situ, bahaya. Itu jurang, hati-hati. Itu kendaraan banyak, jangan di sana mainnya. Dicegah. Itu bukti cinta, bukti kejujuran ukhuwah. Kita mencintai saudara kita karena Allah, mencintai fulan, mencintai alan karena Allah. Tidak mungkin kita rela dia jatuh dalam kesalahan. Tidak mungkin kita rela dia jatuh dalam kenistaan. Tidak mungkin kita biarkan dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Tidak mungkin. Akan kita cegah dia. Kita cegah dia. Kita hindarkan dia. Kita bantu dia menjauh dari perkara-perkara yang menyimpang. Bukti antum cinta kepada dia, tulus ukhuwahnya antum. Maka katanya para ulama, man ahabbaka Nah, orang yang cinta kepada kamu pasti akan mencegah kamu. Man abghadaka aghraq, orang yang benci kepada kamu membiarkan kamu dalam kenistaan. Hah? Kamu sedang di pinggir jurang, kamu enggak tahu ada jurang. Orang yang benci kepada kamu dibiarkan. Terus ya Allah, terus. Nah, kon kapok kon. Ya apa ya? Itu bukti dia benci kepada kamu. Ini tolong dicamkan baik-baik. Ya. Disebutkan lagi oleh para ulama, mereka mengatakan alaika biman yunzirul ibsal wal iblas wa iyyaka wa man yaqulu laka la bas wa la tas. Ini kata mereka ya Pak. Yang artinya alaika biman yunziru al ibsal wal iblas, hendaklah engkau pegangi bersahabat dengan orang yang memperingatkan kamu dari kehancuran. Ibsal itu halak, kehancuran. Wal iblas, dan engkau bersahabat dengan orang yang memperingatkan kamu dari yang namanya kesedihan-kesedihan. Pegangi dia, cinta kepada kamu dia. Wa iyyaka, dan hati-hati kamu, waspadalah kamu. Wa man yaqulaka la bas wa la tas, waspadai orang-orang yang selalu mengatakan kepada kamu enggak apa-apa, la bas wa la tas, enggak apa-apa. Itu bahaya. Ini makomnya jelas. Orang yang betul-betul mencintai saudaranya karena Allah akan menegakkan prinsip nasihat. Menasihati barakallahu fikum. Apalagi ini merupakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta kepada kamu nasihat, maka beri dia nasihat. Maka ukhuwah Islamiyah tidak akan lurus tanpa adanya tiang nasihat. Maka tegakkan yang namanya prinsip nasihat menasihati di antara kalian, bukan dalam rangka saling menjatuhkan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki ikhwah kita yang mungkin kurang lurus. Ingat, yang dimaukan atau yang dimaknakan dengan nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Yang namanya nasihat, maknanya adalah menginginkan, mengharapkan kebaikan untuk yang dinasihati. Bukan menjatuhkan, bukan mencari kesalahan, dalam rangka untuk perbaikan. Disebutkan dalam sebuah athar, datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau mengatakan, al-mu'minu mir'atu akhi. Al-mu'minu mir'atu akhih. Idza wajada fihi 'aiban aslahahu. Katanya beliau, seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Maknanya idza wajada fihi 'aiban aslahahu. Ketika dia mendapati pada saudaranya ada keaiban, dia perbaiki aibnya. Ada yang kurang, diperbaiki kekurangan dia. Ada yang salah, ditegur atas kesalahan dia. Dinasihat. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba, dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad, dan juga datang secara marfu. Ada yang mengatakan marfu itu dhaif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang pertama ya, an-nasiha. Dikarenakan pentingnya bab nasihat, dan dikarenakan banyak orang yang tidak pas caranya dalam menasihati. Penting kiranya saya lengkapi dalam pembahasan kita kali ini. Walaupun sampai isya labas gitu ya. Enggak apa ya? Kita masih punya waktu besok sampai malam. Saya perlu lengkapi di sini adab-adab di dalam memberikan nasihat. Dan adab-adab orang yang dinasihati. Supaya upaya nasihat kamu itu betul-betul benar mencapai target. Dan juga adab-adab untuk dinasihati. Supaya dia betul-betul memperhatikan kemuliaan nasihat yang tadi. Adapun adab-adab untuk orang yang memberi nasihat. Adab yang pertama ialah al-ikhlas. Ikhlasun niyyah fi nasihat. Mengikhlaskan niat di dalam memberikan nasihat. Maknanya apa, Ikhwan? Engkau menasihati saudara kamu itu betul-betul karena Allah, mengharapkan kebaikan untuk teman tadi. Engkau menasihati dia bukan dalam rangka untuk mencari muka. Engkau menasihati dia bukan dalam rangka untuk mencari kedudukan duniawi. Bukan pula tendensi duniawi-duniawi yang lain. Apalagi engkau menasihati dia dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatannya. Lah. Sehingga dikatakan ikhlasun niyati fin nasiha. Mengikhlaskan niat dalam menasihati saudaranya. Barakallahu fikum. La budda ayyaksuda wajhallahi fi dhalik. Dia mengharapkan pahalanya dari Allah Azza wa Jalla semata. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah ayyakunan nushu fissir atau al-israru bin nasiha. Sembunyi-sembunyi dalam menasihati saudara. Jadi nasihat itu dilakukan empat mata antara kamu dengan dia saja. Sehingga tujuan dia bukan tasyhir, alla yaqsuda bi nasihatihi tasyhir. Dia tidak bermaksud untuk membongkar aib saudaranya dengan nasihat tadi. Ya, bukan dalam rangka untuk membongkar, masyhurkan aib saudaranya dengan nasihat tadi. Maka dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Katanya para ulama, menasihati orang lain dengan sembunyi-sembunyi, tanda engkau menasihati. Menasihati orang lain di depan khalayak ramai, tanda engkau ingin menghancurkan kehormatannya. Disebutkan, diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah, wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu wa shanah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang menasihati saudaranya sembunyi-sembunyi, maka sungguh dia telah menasihati dan menghiasi teman tadi. Barang siapa yang memberikan mau'idhah, memberikan masukan-masukan, ujangan-ujangan, nasihat kepada saudara dia sembunyi-sembunyi, empat mata dengan dia saja, sungguh dia telah menasihatinya dan menghiasi temannya tadi. Sebaliknya kata beliau, barang siapa yang memberikan mau'idhah, pengarahan-pengarahan nasihat kepada saudaranya terang-terangan di depan halayak ramai, maka sungguh dia telah membongkar keaiban saudaranya dan mencoreng-moreng nama baik saudara. Juga diriwayatkan dari para ulama yang lain selain Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullah dalam kitab beliau Raudhatul Uqala. Kata Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, wa alamatun nasih, idza arada zinatal mansuhi lahu ayyan sahahu sirran, wa alamatu man arada shaynahu ayyan sahahu alaniyatan. Artinya, kata beliau, ciri-ciri, tanda-tanda pemberi nasihat, tanda-tanda orang yang memberi nasihat menginginkan kebaikan orang yang dinasihati adalah ketika dia menasihatinya sembunyi-sembunyi. Dan ciri-ciri orang ini menghendaki kejelekan pada orang yang dinasihati dia menasihatinya terang-terangan belak-belak. Ini yang pertama ikhwan ya, adabnya. Lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi empat mata. Kamu dengan dia saja, enggak ada lagi yang tahu. Di antara hikmahnya kata para ulama adalah yang pertama, ini lebih mendorong kamu untuk ikhlas. Hikmah yang kedua adalah barakallahu fikum, membuat orang yang engkau nasihati tadi merasa tertutupi privasinya. Yang ketiga ialah membuat orang yang kamu nasihati lebih mudah menerima nasihat. Dia tidak merasa dipecundangi, tidak merasa dilucuti keaiban-keaiban, dijaga rapi. Tapi ingat, ini kalau barakallahu fikum, kesalahan yang dilakukan oleh teman tadi itu tidak ada yang tahu atau sekedar isu. Tapi kalau dia mengerjakannya terang-terangan di depan halayak ramai, semua orang tahu, yang semacam ini tidak ada karoma. Mudeng ya, ada orang saudara kita berbuat kesalahan, berbuat kemungkaran, dikerjakan di depan banyak orang. Ya gimana mau menyembunyikan kalau dia terang-terangan? Nah, yang semacam langsung antum pegang dia, nasihat. Barakallahu. Tapi ketika dia mengerjakannya sembunyi-sembunyi enggak ada yang tahu, pas engkau yang tahu atau isu-isu yang berkembang, maka nasihati dia empat mata, sembunyi-sembunyi. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa man satara musliman satarahu Allah taala fi dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyembunyikan keaiban saudaranya muslim, barang siapa yang menyembunyikan keaiban saudara dia yang muslim, maka akan sembunyikan keaiban-keaiban dia di dunia dan di akhirat. Barakallahu. Ini yang pertama ikhwan ya. Yang pertama ikhlas sunniyah. Yang kedua, sembunyi-sembunyi dalam memberikan nasihat, jangan di depan halayak ramai. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, di antara ikhwan fillah azakumullah, adab yang lain dari adab nasihah, adab-adab dalam menasihati barakallahu fikum adalah ayyakunan nushu bilutfin wa adabin wa rifqa. Adab yang berikutnya untuk adab nasihat adalah nasihatnya itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, penuh adab. Nasihatnya dilakukan dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, penuh dengan adab. Sehingga tidak asal menasihati empat mata tapi langsung kamu tohok dia, marah ya. Empat mata langsung, ente, wah begini kan, ente, wah, tong gitu ya. Itu ngajak gelut berdua, ngajak bertengkar secara sembunyi-sembunyi lah. Tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh adab. Ini terkait dengan masalah keutamaan rifqul walid. Maka narifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah, kata Rasul. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan mencoreng-moreng. Nasihat itu agama, ketika diiringi dengan kelembutan akan semakin indah. Maka ketika antum menasihati barakallahu fikum adalah harus dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan penuh. Di antara praktiknya, perhatikan waktunya, timingnya harus pas. Perhatikan kondisi orang yang mau dinasihati secara psikologisnya, dia lagi suntuk ataukah tidak, lagi tenang ataukah tidak. Cari situasi dan kondisi yang pas, yang diperkirakan dia siap menerima masukan. Jangan menasihati dia dikala dia sedang suntuk, lagi banyak problem, gak nyambung. Gak bakal nyambung ya, Pak. Bakal penuh emosi. Penuh emosi. Jangan menasihati dia dikala dia sedang begitu letih, begitu capek, entah karena pekerjaannya atau yang lain. gak bakal nyambung, penuh emosi. Kondisi yang tenang, dia sedang tenang, tidak ada faktor psikologis yang mengganggu dia, tenang, dekati dia. Dan di antara adab kelembutannya barakallahu fikum ialah antum tidak langsung menvonis, tapi antum klarifikasi atau antum menggunakan bahasa orang ketiga. Kalau bahasa orang ketiga, ya antum ngajak ngobrol dia. Alhamdulillah, baik, masya Allah, gini. Di setelah pembicaraan antum mengisahkan seseorang. Kemarin itu di sebuah tempat ada kabar, ada berita, itu mungkin bagus untuk kita ambil pelajaran. Ya. Aku cerita ini. Padahal isi muatan ceritanya ngurusi dia kan gitu. Di sebuah tempat tuh ada seorang teman kita, orangnya baik, orangnya khair, masya Allah bagus. Cuman dia kayaknya ada sedikit kurang bagus terkait dengan mungkin muamalahnya atau akhlaknya. Nyinggung dia, itu namanya nyindir dia. Atau klarifikasi. Datang afalnya akhir. Saya mau sedikit klarifikasi sama antum. Saya kok dengar khabar, dengan berita antum katanya kok begini. Oh, betul ya. Biarkan dia menyampaikan unek-unek. Ini cara sehingga ada uslubnya. Banyak pihak barakallahu fikum yang mengaku sudah menasihati, tapi nyatanya tidak menasihati, memaki-maki. Sudah tak nasihati, bolak-balik tak berikan saya nasihat dari saya, enggak nerima. Si, enggak nerimanya kenapa? Apakah cara kamu dalam menyampaikan nasihat itu benar? Atau bagaimana? Terkadang barakallahu fikum, atau bahkan sering kalinya itu nasihat tidak diterima, bukan karena enggak tahu dia salah. Dia ngerti salah. Tapi tolak nasihatnya dikarenakan caranya yang kurang tepat. Sehingga perbaiki adab-adab kalian di dalam memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Di antara adab nasihat ikhwan ialah adamul ilzam. Adamul ilzam. Ketika engkau menasihati orang lain, maka tidak mesti orang itu harus menerima ucapan kamu. Kamu hanya semata-mata menasihati. Diterima, alhamdulillah. Enggak terima, ya sudah. Enggak bisa kamu mengharuskan dia. Harus terima nasihat saya ini. Pegang ini. Harus begini. Enggak bisa. Itu bukan termasuk adab nasihat. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala menyatakan, "Wala tansah ala syartil qabuli minka, fa in ta'addaita hadhihi al-wujuh fa anta zalim la nasih wa talibu ta'atin wa mulkin la mu'addi haqq amanatin wa ukhuwah." Beliau mengatakan, janganlah engkau menasihati saudara kamu dengan syarat harus menerima dari kamu. Jangan. Kalau engkau melampaui batasan-batasan ini semua, engkau itu orang zalim, bukan menasihati orang lain. Engkau itu minta ditaati dan dikuasai, minta ditaati dan dijadikan sebagai penguasa, bukan sebagai orang yang menunaikan hak, amanah dan ukhuwah. Itu ucapan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sehingga pas antum nasihati, tugas kamu sebagai seorang saudara karena Allah azza wajalla menasihat. Terima, alhamdulillah. Tidak juga ada masalah. Kamu hanya menunaikan kewajiban. Kamu nasihati, tidak nerima. Orang lain yang maju, nerima. Alhamdulillah, kamu jangan kecewa. Alhamdulillah, nerima nasihat dari orang lain, walaupun bukan dari saya. Jangan kamu jangan marah. Tak nasihati, tidak nerima. Sama dia, nerima-nerima dia. Masukkan ya. Kamunya kemudian marah. Nah, bukan demikian ya. Itu menunjukkan Anda tidak ikhlas dalam memberikan nasihat. Dari siapapun itu nasihat, Alhamdulillah. Yang penting saudara kamu yang tergelincir, yang punya keaiban, menjadi orang yang baik kembali atas kesalahan dia, atau hilang keaiban daripadanya. Mungkin dari engkau nasihatnya, atau dari orang lain. Sehingga tidak boleh ilzam. Paham insyaAllah ya? Ini bab nasihat. Tapi kalau kebenaran, dia harus pegang kebenaran. Tapi ini bahas nasihat. Tidak mesti harus memegangi nasihat kamu. Mungkin dari kamu, mungkin dari yang lain, mungkin dari fulan, mungkin dari alat. Yang penting nasihat sudah masuk. Ini barakallahu fikum terkait dengan masalah adab-adab dalam menasihati orang lain. Tolong camkan baik-baik supaya nasihatnya antum tadi bagus, beradab, lemah lembut, dan diharapkan diterima oleh saudara kita yang tergelincir. Barakallahu fikum. Adapun adab-adab terkait dengan orang yang dinasihati, ini juga ada. Tayyib barakallahu fikum. Adapun orang yang dinasihati juga ada beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama salaf. Adab-adab yang berkaitan dengan orang yang diberi nasihat barakallahu fikum. Di antara adabnya ikhwan fillah azzakumullah adalah yang pertama, dia mendoakan kebaikan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memberi dia nasihat. Mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menasihati dia. Mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menasihati dia. Barakallahu fikum. Disebutkan dari para ulama salaf, datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dan juga para ulama yang lain dari kalangan salafun saleh, mereka mengatakan rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah subhanahu wa taala merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku kaiban-kaiban. Didoakan oleh kan rahmat. Jazakallah khair, Allah ibarik fi. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Jangan kamu tolak. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang yang memberi kau nasihat untuk sebagai bahan evaluasi diri kamu. Ingat, kamu itu Bani Adam. Setinggi apapun ilmu dan amal kamu, setinggi apapun iman dan takwa kamu, kamu itu Bani Adam. Banyak salahnya, banyak kaiban. Ketika ada yang datang kepada kamu menegur, menasihati, sampaikan jazakumullahu khairah. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Rahimakumullah. Semoga Allah merahmati anda sekali. Terus evaluasi. Jangan semata-mata terima kasih terus nyelipir mana. Jangan. Terima, kemudian evaluasi keadaan diri. Barakallahu. Iya. Salah. Ketika antum tahu kesalahan antum, segera rujuk kepada kebenaran. Jangan malu-malu untuk mengakui kesalahan. Al-i'tirafu bil khata', mengakui kesalahan itu merupakan akhlaknya orang yang besar. Akhlaknya orang-orang yang mulia. Rujuk kepada al-haq itu merupakan sikap yang diambil oleh orang besar. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi al-batil. Kembali kepada al-haq lebih baik dibandingkan dengan terus menerus di atas kebatilan. Evaluasi salah, ya katakan salah. Saya telah salah demikian, maka saya rujuk kepada al-haq. saya telah berbuat demikian, demikian, demikian, saya telah salah dan saya beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Terima dulu nasihatnya, evaluasi. Doakan kebaikan untuk yang memberi antum nasihat. Yang kedua, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, barakallahu fikum. Minta dinasihati. Mendatangi orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, minta dari mereka untuk menasihati. Nasihati saya. Kalau antum memandang pada saya ada perkara yang salah, perkara yang kurang, tolong sebutkan kepada saya dan nasihati saya. Itu tanda ketawaduan. Tanda ketawaduan. Tanda Anda betul-betul menginginkan kebaikan untuk diri Anda. Berarti Anda telah tahu Anda manusia biasa, Bani Adam, yang banyak salahnya, sehingga siap dinasihati. Tidak usah nunggu orang negur Anda, tapi langsung minta kepada siapapun yang melihat kesalahan antum, keaiban antum, penyimpangan antum, tolong tegur saya, tolong nasihati saya. Dan antum siap menerima apapun yang dinasihatkan dan siap menerima cara bagaimanapun yang ditempuh ikhwah yang menasihat, walaupun dengan cara kasar. Kamu jangan marah. Terkadang orang itu caranya berbeda-beda. Ada yang caranya halus, ada yang caranya kasar. Atau jangan kecewa, jangan tersinggung. Terima dengan lapang dada. Terima dengan lapang dada. Doakan kebaikan untuk dia. Rahimallahu Quran ahda ilayya. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberi hadiah kepada aku berupa kaiban-kaiban. Bahkan sebagian salaf dahulu ya ikhwan, sampai punya azam ingin memberi hadiah, ngasih hadiah kepada semua orang yang menunjukkan kaiban. Jadi pernah menyatakan kalau seandainya Allah memberi kemudahan kepada aku, rezeki yang lapang, harta yang banyak, aku akan kasih setiap orang yang datang kepada aku menyatakan kesalahan aku, kaiban aku, tak kasih hadiah. Ini untuk kamu. Jazakallah khair. Ini untuk antum. Yang lain? Nah, jazakallah khair untuk antum. Bagi-bagi hadiah, bagi-bagi fulus untuk orang-orang yang menasihati dia dan datang menunjukkan kaiban-kaiban. Luar biasa. Itu merupakan akhlaknya para kibar. Akhlaknya orang yang sangat besar, yang sangat agung, sangat mulia para kibar. Dan ingat ya kan, itu bukan kerendahan. Justru itu kemuliaan. Antum tahu salah, ditegur, antum merujuk, itu kemuliaan. Antum mengakui semua kesalahan, itu kemuliaan, bukan merendah. Sehingga orang akan mengetahui antum adalah orang yang betul-betul mengharapkan kebaikan untuk diri antum. Supaya jangan ada aibnya, jangan ada salahnya, jangan ada khilafnya, jangan ada penyimpangan-penyimpangannya, siap untuk rujuk. Itu kemuliaan, bukan penghinaan. Barakallahu fikum. Sudah terdengar adzan? Di sekolah dulu ya ikhwan. Kita salat isya dulu, biar tenang. Kemudian pada isya diteruskan kembali terkait dengan masalah adab-adab ukhuwah yang lainnya. Barakallahu fikum. Untuk bab nasihat-menasihati, insyaallah sudah cukup jelas. Antum terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ketika mendapati orang yang salah atau yang aib, ditegur dengan adab-adab yang bagus. Dan yang dinasihati juga menunjukkan adab-adab yang bagus. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu. Hafizakum.